Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah mengawali pembahasan tentang makna nama Allah Al-Mu'min. Masih ingat Al-Mu'min itu ada berapa maknanya? Ada dua. Apa yang pertama? Maha membenarkan. Yang kedua, Maha memberikan keamanan. Yang pertama Maha membenarkan, yang kedua Maha memberikan keamanan. Saat itu kita baru nyampe halaman 84 dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab beliau Mukhtasar Walillahil Asma'ul Husna, dan kita akan lanjutkan insyaallah apa yang beliau sampaikan untuk kita kaji bersama. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Junayn hafizahullahu ta'ala. المعنى في حق الله عز وجل أنه الذي يؤمن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق في كشف كربته ويؤمن خوفه في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة. نعم. Kita saat itu sudah membahas tentang penjabaran dari makna yang pertama, yaitu Maha membenarkan. Kali ini kita akan mengkaji kelanjutan dari penjabaran makna yang kedua, yaitu Maha memberikan keamanan. Di antara bentuk keamanan yang Allah berikan kepada para hambanya, dan ini adalah keamanan yang sifatnya spesial. Karena kemarin kita sudah bahas keamanan yang sifatnya umum, keamanan yang dirasakan oleh semua makhluk, oleh semua manusia yang beriman maupun yang tidak beriman. Kali ini kita akan mengupas keamanan yang sifatnya spesial, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tidak kepada sembarang manusia, yaitu keamanan yang diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Apa kata beliau? Annahu alladhi yu'minu khawfa 'abdihi alladhi laja'a ilayhi bisidqin fi kashfi kurbatihi. Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan keamanan. Dialah yang menghilangkan perasaan takut. Dari siapa? Dari hambanya. Hamba yang bagaimana? Yang senantiasa kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran. yang senantiasa kembali kepada Allah dengan penuh kejujuran. Maksudnya siapa? Ya orang-orang yang beriman. Sinten? Orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka akan mendapatkan ketenangan yang sifatnya spesial. Kenapa sifatnya spesial? Wa yu'minu khawfahu fid dunya wa 'indal maut wa yaumil qiyamah. Karena keamanan yang mereka dapatkan. Mereka itu siapa? Orang-orang yang beriman. Mereka akan dapatkan di dunia saat meninggal dunia dan di akhirat. Berarti keamanan yang didapatkan oleh orang yang beriman itu sifatnya mutlak. Yang didapatkan oleh mereka adalah keamanan ketika mereka hidup di dunia. Kemudian saat dia akan pindah ke alam yang lain, dia akan menghadapi kematian. Dia juga akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla keamanan saat mati. Kemudian yang ketiga adalah dia akan mendapatkan keamanan saat dia sudah berpindah ke alam lain, yaitu alam akhirat. Mari kita bahas satu persatu. Keamanan di dunia, keamanan ketika mati, dan keamanan di alam akhirat. Yang pertama, keamanan saat di dunia. Allah Azza wa Jalla telah menjamin bagi hamba-hambanya yang beriman akan mendapatkan keamanan di dunia. Dalilnya adalah Al-Quran Surat An-Nur ayat 55. Surat apa? An-Nur ayat 55. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang janji? Allah. Janji buat siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Di dalam ayat ini ada beberapa janji yang Allah sebutkan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kami akan ganti perasaan takut mereka menjadi perasaan aman. Jadi di dalam ayat tadi surat apa? An-Nur ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 1, 2, 3, 4 beberapa janji. Salah satu janji yang Allah berikan kepada orang yang beriman, perasaan takut mereka, perasaan khawatir mereka saat di dunia akan dimusnahkan dan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan perasaan aman. Kalau Allah yang sudah janji, mungkin enggak mengingkari? Tidak mungkin. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Setiap orang yang beriman, pasti dia akan mendapatkan keamanan di dunia. Makanya perhatikan, wilayah-wilayah yang di situ orang-orangnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka wilayah-wilayah itu akan menjadi wilayah yang sangat aman. Masih ingat saya kasih contoh apa? Perbandingan antara tingkat kejahatan di mana dengan di mana? Di Saudi dengan, kalau enggak salah di Amerika, salah satu negara barat. Apa perbandingannya? Kejahatan satu hari di Amerika sama dengan kejahatan satu tahun di Saudi. Bayangkan jenengan. Jadi jumlah tindak kriminalitas di Amerika selama satu hari jumlahnya itu sama dengan jumlah kejahatan di mana? Di Saudi selama satu tahun. Tahu enggak kenapa? Karena hukum Allah ditegakkan di sana. Orang membunuh, maka dia akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Dibunuh. Orang nyuri akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Dipotong tangan. Apa yang terjadi? Keamanan. Yang akan muncul seperti itu. Ketika hukum Allah subhanahu wa ta'ala dipraktekkan, maka perasaan takut, perasaan khawatir oleh Allah azza wa jalla diubah menjadi perasaan aman. Dulu-dulu. Ya. Sebelum pemerintah Saudi berkuasa, ya, yang namanya haji, berangkat dari rumah ke tempat haji, yang namanya perampok di mana-mana berkeliaran dan bertebaran. Sehingga ketika orang berangkat ke sana, pamitnya wis pamit apa? Semuanya siap-siap baiklah. Siap nek ora balik. Siap-siap aja kalau misalnya enggak pulang. Sudah seperti itu. Perampokan di mana-mana, pertikaian di mana-mana, perang antar suku di mana-mana. Termasuk di zaman Rasul SAW. Ketika Rasul SAW belum hijrah ke Madinah, pertempuran antara dua suku di sana, suku apa? Aus sama suku Khazraj. Suku apa? Aus sama suku Khazraj. Yang namanya perang antara dua suku ini sudah berjalan puluhan tahun. Gak selesai-selesai. Dan korban yang mati sudah ratusan atau bahkan ribuan. Begitu dua suku ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla, pertikaian, permusuhan, perasaan takut diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan perasaan aman. Yang awalnya setiap hari perang, masalah-masalah sepele. Masalah-masalah sepele. Cuma sedikit tersinggung dengan omongan orang, langsung perang. Makanya mereka dikatakan, diistilahkan dengan masyarakat jahiliyah. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang beriman di dunianya akan dikaruniai keamanan. Yang kedua, keamanan kapan? Ketika mati. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Surat apa? Fussilat ayat 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Jadi setelah mengaku Islam, setelah mengaku beriman, kemudian dia istiqamah. Istiqamah di atas keimanan tersebut. Apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada orang tersebut. Kapan malaikat itu turun? Kata Imam Mujahid rahimahullah, indal maut. Ketika mati. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Siapa yang datang? Para malaikat. Ngapain malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat itu mengucapkan kepada hamba yang beriman ini, Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Apa pesannya? Jangan takut, jangan sedih. Bedanya takut sama sedih apa? Yang sepi. Apa bedanya takut sama sedih? Yang akan terjadi. Kalau sedih, yang telah lampau. Bagus. Kalau takut itu sesuatu yang akan dia hadapi. Kalau sedih itu sesuatu yang telah dia lewati. Para ulama tafsir mengatakan, Allah takhafu, jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah mati. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan buat kalian surga. Gak usah takut. Setelah kalian mati ini, kalian akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan di alam barzakh berupa nikmat kubur, dan kenikmatan nanti di alam akhirat berupa masuk surga. Jangan takut dengan apa yang akan kalian hadapi. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih dengan apa yang sudah kalian lewati. Maksudnya siapa? Kata para ulama, maksudnya adalah keluarga yang akan kalian tinggalkan. Siapa keluarga yang akan ditinggalkan? Ya bojone, ya istri, ya anak. Gak usah takut. Nek nggo bojone, bojo maning kepriwe? Ya ora apa-apa. Wong jenengan sudah di kuburan kok mengkhawatirkan istri yang nikah lagi. Maksudnya apa, Ustaz? Jangan takut bahwa mereka ini akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dijaga. Kehidupan mereka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu, efek positif yang akan dia dapatkan bukan hanya untuk dirinya, termasuk juga untuk siapa? Keluarganya. Bukan hanya ketika dia hidup, sampai ketika dia sudah wafat pun, efek positif yang akan didapatkan oleh keluarganya tetap mereka nikmati. Masih ingat enggak ceritanya Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi kalau enggak salah, saat beliau pengin berguru kepada Nabi Khidir. Salah satu kejadian yang bikin Nabi Musa enggak sabar apa? Apa? Bukan kapal. Ada beberapa. Salah satu yang ingin kita garis bawahi bukan masalah kapal. Masalah apa? Tembok. Tembok apa? Tembok rumah yang mau runtuh. Tembok rumah yang mau runtuh. Kenapa ceritanya? Ceritanya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Khidir mampir di sebuah kampung. Dan beliau berdua masuk ke kampung itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Mestinya etikanya kalau ada tamu disuguh, dijamu, makan, minum. Mereka enggak mau sama sekali. Saking medite. Saking pelitnya, enggak mau mereka kasih makan. Minum pun mereka enggak kasih. Akhirnya mereka berdua, sudahlah gimana lagi. Masa mau maksa. Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan kampung itu. Ketika akan pergi, Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang temboknya akan runtuh. Temboknya akan runtuh. Maka kemudian Nabi Khidir pun dengan ringan tangan beliau perbaiki tembok tersebut. Beliau tegakkan lagi temboknya supaya tidak runtuh. Nabi Musa enggak tahan. Padahal sudah janji di awal Gak akan komplain. Pokoknya apapun yang aku lakukan, kamu gak boleh nanya, gak boleh komplain. Gak tahan Nabi Musa. Wong tadi barusan kita gak dikasih makan, sekarang ada tembok, kita perbaiki, gak diupai lagi. Maka kemudian setelah Nabi Musa gak tahan untuk bertanya, dijelaskanlah oleh Nabi Khidir alaihi salam bahwa di bawah tembok itu ada harta yang sengaja ditimbun dan disimpan oleh siapa? Oleh orang tua dari pemilik rumah tersebut, dan pemilik rumah itu adalah anak yatim. Dua anak yatim. Wa kana abuhuma saliha. Saliha. Orang tua dari kedua anak yatim ini solih. Dengan kesolihan orang tua dua anak yatim itu, Allah kirim Nabi Sinten Khidir. Untuk apa? Untuk menjaga harta anak soleh tersebut, anak yatim tersebut. Supaya harta ini bisa dinikmati oleh dua anak yatim itu. Kalau seandainya tembok ini dibiarkan runtuh, lama-lama akan kelihatan harta yang ditimbun di bawah situ, yang sudah disimpan jauh-jauh hari. Maka Allah Azza wa Jalla menjaga, mencukupi anak yatim ini lantaran kesolehan siapa? Orang tuanya. Selama jenengan soleh, selama jenengan beriman, selama kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, saat kita meninggal dunia, jangan khawatir, jangan sedih, bagaimana nasib anak-anak kita nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman. Alla takhafu wala tahzan. Jangan kalian takut dengan apa yang akan dihadapi karena kalian dijamin masuk surga. Wala tahzan. Dan jangan kalian sedih ketika kalian meninggalkan anak dan istri kalian. Itu kalau yang meninggal suami. Jangan kalian khawatir dengan suami dan anak-anak kalian. Kalau yang meninggal, istri. Dan jangan khawatir dengan nasib anak-anak kalian. Kalau yang meninggal, dua-duanya, bapak dan ibunya. Jangan khawatir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjaga mereka semua. Kalimat yang diucapkan oleh malaikat kepada orang yang beriman saat mereka sakaratul maut adalah dua kalimat. Alla takhafu wa la tahzan. Sudah paham bedanya? Takut sama apa? Sedih. Takut itu sesuatu yang akan dihadapi. Sedih itu sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kami diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa kabar gembira bagi kalian bahwa kalian akan dimasukkan ke surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Mulane kan kadang-kadang ana wong mati mesem gitu ya. Ana wong mati mendelik ya. Jenengan pengen sing endi? Ya, sing mesem sing mendelik ya. Tergantung amal kita. Tergantung keimanan kita. Jadi bukan tergantung juru rias, bukan. Ada orang yang ketika meninggalnya mendelik, ketakutan gitu, dipanggilkan juru rias orang mati, ya, dibikin kayak apa? Putih, tersenyum, berseri-seri, bisa. Ya. Apakah itu ngefek? Enggak. Ngefek dalam persepsi manusia. Ngefek dalam persepsi manusia. Orang-orang, ya Allah, kayak mati nih kayak itu. Mesem pada lora. Karena sudah dimodifikasi oleh ahli make up wong mati. Apa anak? Anak. Jangan tahu enggak? Enggak tahu ya. Orang apa-apa. Ya. Ada. Yang spesialisnya adalah merias orang yang mati. Ya, orang yang mati dirias supaya kelihatan apa? Anu sing ireng jadi apa? Jadi putih. Anu sing menjep jadi apa? Mesem. Itu ada. Tapi bukan itu yang dimaksud. Itu enggak ngefek. Ya. Itu tidak ngefek. Ini adalah keamanan ketika nopo? Ketika mati. Yang ketiga, keamanan kapan? Di hari akhirat atau di saat hari kiamat. Dalilnya adalah Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. Surat nopo? Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, in alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Mereka ini akan dikaruniai keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari azabnya Allah di akhirat. Keamanan dari azab neraka. Keamanan dari panasnya napa? Mahsyar. Saat matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Keamanan dari besi-besi pengait yang menyambar-nyambar ketika kita melewati sirat. Orang yang tauhidnya sempurna, orang yang imannya sempurna, maka dia akan dijamin keamanan yang sempurna pula. Berarti nek imannya boten sempurna, keamanannya pripun? Ya enggak sempurna. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau keimanannya sempurna, tauhidnya sempurna, akidahnya lurus, enggak doyan syirik, mau syirik besar, mau syirik kecil, maka dia akan dijamin keimanan, keamanan yang sifatnya sempurna. Keimanan mengantarkan kepada nopo? Keamanan. Sapa sing iman oleh aman. Semakin sempurna keimanannya, maka akan semakin sempurna keamanannya. Memang betul, di hari kiamat itu adalah yaumul faza'il akbar. Hari ketakutan yang dahsyat. Tapi di antara orang-orang yang ketakutan itu, ada manusia-manusia yang oleh Allah Azza wa Jalla dikaruni keamanan. Dikaruni ketenangan. Yaitu orang-orang yang beriman. Yang tadi Allah sebutkan dalam surat apa? Al-An'am ayat 82. Maka al-mu'min, nama Allah Azza wa Jalla al-mu'min, salah satu maknanya adalah yang maha memberikan keamanan. Baik keamanan yang sifatnya umum maupun keamanan yang sifatnya khusus. Keamanan yang sifatnya khusus, salah satunya keamanan buat orang-orang yang beriman di dunia, terus saat mati dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, أنه الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما يشرع لهم من الأحكام والحدود التي يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. Ini juga keimanan lagi yang sifatnya khusus. Keamanan yang sifatnya khusus. Apa kata beliau? Annahu alladhi yu'minu ibadahu al-munqadina li syar'ihi. Keamanan yang akan Allah berikan yang sifatnya khusus adalah keamanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang patuh kepada syariat Allah, yang mengikuti aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah. Bima yashra'u lahum minal ahkami wal hudud, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat Allah berupa hukum-hukum. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang halal, yang haram, yang wajib, ya. Yang halal dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, yang wajib dia kerjakan. Hukum-hukum ya, yang sudah Allah tetapkan. Allati ya'manuna fiha ala dinihim. Ketika dia ikuti aturan Allah tersebut, maka agama mereka, agamanya akan terasa aman. Napa ne? Agamanya. Wa anfusihim, dan nyawa mereka akan terasa aman. Wa a'radi wa uqulihim, dan akal mereka akan aman. Wa a'radihim, dan kehormatan mereka akan aman. Wa amwalihim, dan harta mereka akan aman. Jajal baleni apa pe mau? Aman apanya? Agamanya. Aman nyawanya, aman akalnya, aman kehormatannya, aman hartanya. Allah Azza wa Jalla ketika membuat aturan di dalam Al-Quran, aturan hidup di dalam Al-Quran, syariat, dan aturan hidup di dalam hadis Nabi SAW, maka aturan-aturan ini kalau konsisten kita jalankan, maka kita akan aman dari segala sisi. Beliau contohkan di sini 5 jenis keamanan. Yang pertama, aman agamanya. Agama itu keimanan. Jadi kalau kita ikut aturan Allah Azza wa Jalla, maka agama kita akan aman. Asal kita ikut aturan Allah, keimanan kita akan aman. Contoh misalnya, dalam agama kita dijelaskan bahwa 2 ranjau yang harus diwaspadai adalah ranjau yang bernama ranjau syahwat dan ranjau apa? Syubhat. Para ulama kita mewanti-wanti, jangan dekat-dekat sama 2 ranjau ini. Ranjau apa wau? Syahwat sama ranjau syubhat. Barang siapa menjauhi 2 jenis ranjau ini, maka keimanan dan agamanya akan aman. Tapi barang siapa yang dekat-dekat, aja kaget nek napa terjebak dan terjerumus kepada ranjau itu sehingga agamanya rusak. Ya. Di zaman ini 2 ranjau tersebut bertebaran di mana-mana. Terutama di mana? Terutama di mana? HP. HP-nya siapa? HP-nya dewek. Ya. Tontonan yang membangkitkan syahwat dan tontonan yang memunculkan syubhat. Itu di mana-mana ada. Yang enggak sengaja pun akan muncul. Jenengan nonton. Nontonnya tak apik pengajian. Tapi tengah-tengah pengajian muncul apa? Iklan. Iklannya bintangnya siapa? Ya mesti digoleh sing apa? Sing ayu. Ya. Nah, orang ayu ya orang payu. Ya. Padahal jenengan enggak pengin nonton yang itu. Tapi tahu-tahu muncul gitu, seret. Di skip tapi ora bisa skip. Akhirnya gue ndelengi terus karo nyekip. Syahwat. Apalagi syubhat. Sekarang semua orang bisa ngomong agama, bukan hanya bisa ngomong, bisa nge-share, bisa ngupload di media sosial. Semua orang. Baik dia itu paham agama atau tidak paham agama. akhirnya syubhat bertebaran di mana-mana. Dan agama kita mewanti-wanti kita, jauhi syahwat yang haram, jauhi syubhat, maka agama kita akan aman. Aturan Allah seperti itu. Kalau aturan ini kita lakukan, maka agama kita akan mendapatkan keamanan. Aman agamanya. Aman apa? Aman nyawanya. Aman nyawanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla jiwanya, nyawanya akan dijaga. Toh seandainya meninggal dunia, ya, kan tetap ada pertempuran kan antara yang benar sama yang batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Andaikan pun nyawanya melayang saat pertempuran itu, maka dia melayang nyawanya dalam keadaan orang-orang yang mati syahid dan dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul dia tulus ikhlas bertempur karena membela agama Allah, nyawa. Terus apa lagi? Akal. Akalnya aman. Aturan Allah kalau dijalankan akal seorang akan aman. Contohnya apa? Contohnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamr. Apa khamr? Minuman keras, narkoba. Minuman keras, narkoba, pil koplo, ya, betang ciu, ya, pokoknya yang satu jenis. Ya. Kita nggak ngelihat apa namanya, yang penting memabukkan. Ya. Tapi bukan mabuk karena naik kendaraan ya. Ya. Mabuk karena mengonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika ini aturan Allah ini, pengharaman khamr kita jauhi, maka akal akan sehat. Akal akan aman dari kerusakan. Ya. Coba perhatikan orang-orang yang mabuk. Apa omongannya, apa perilakunya, lihat aja. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Nas'alullah salama wal afiyah. Terus, aman, apanya? Kehormatannya. Makanya Allah aturannya adalah jangan mendekati apa? Zina. Wala taqrabu zina. Allah melarang zina supaya apa? Supaya kehormatan kita terjaga. Kehormatan kita, kehormatan anak-anak kita. Ketika masing-masing dari kita menjaga diri, mengikuti aturan Allah, pokoknya zina jangan didekati. Jangan merasa aman wis ngaji bakalan selamat, belum tentu. Sudah ngaji sekalipun, kalau kita dekat-dekat zina, kita bisa terjumus kepada perbuatan zina. Maka jauhi perbuatan zina. Supaya apa? Kehormatan kita terjaga. Ya. Kehormatan anak kita terjaga. Kehormatan istri kita terjaga. Ya. Jangan deketin apa? Zina. Maka akan aman kehormatannya. Yang terakhir apa? Harta. Harta kita akan aman kalau kita ikuti aturan Allah. Salah satu aturan Allah adalah zakat. Selain zakat ada sedekah. Ketika kita ikuti aturan Allah dalam harta kita, waktunya mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakatnya. Waktunya kita pengen sedekah, kita sedekah. Maka harta kita akan aman dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya sering sampaikan, orang yang dermawan itu jarang hartanya diganggu sama para penjahat. Yang paling sering diganggu hartanya oleh para penjahat adalah kaum manusia yang pelit. Makanya kalau ada orang pelit kena musibah, orang-orang di sekelilingnya apa? Komentarnya apa? Innalillahi. Walaupun enggak boleh, kawus kuwi boleh. Tapi saya menceritakan realita, bukan menganjurkan. Bukan menganjurkan kalau ada orang pelit kena musibah mengucapkan apa? Kawus, bukan. Ya, enggak boleh, itu syamatah. Ya, syamatah itu ya senang dengan penderitaan orang lain, tidak boleh. Tapi realita yang ada di masyarakat, ketika ada orang yang pelit yang enggak mau mengeluarkan zakat, dia tertimpa musibah, orang-orang akan senang. Tapi begitu ada orang dermawan tertimpa musibah, mereka akan berbondong-bondong untuk membantu. Ketika dengar berita, oh Umay, Pak Anu yang sangat dermawan, kebakaran, orang langsung apa? Berbondong-bondong untuk membantu memadamkan api tersebut. Begitu, siapa sing kebakaran? Si Anu, sing medit, harus ngonor lah. Lagi-lagi ini bukan anjuran, tapi menceritakan apa? Realita yang ada. Ketika aturan Allah Azza wa Jalla dijalankan, maka seorang akan mendapatkan keamanan dari semua sisinya. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.